Manis jelas, tinggi jelas. Siapa yang suka yang manis-manis? Beli permen dong. Jihan! Jihan! Praditya Gajendra! Jihan Audi Adela! Lampai kanan di atas, kita boleh goyang lagi semuanya. Dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Sukankah biasa.